Wa innal hawa lan setune hawa nafsu kula. Ay mailan nafsi tegese condonge nafsu ila muradiha maring punapa ingkang dipun kajengaken nafsu wa mustahayatiha lan kesenenganipun nafsu biwasa iki syahwati lawan piro-piro cancangane kesenengane nafsu ai bisabati tegese kelawan syahwat asyabiati kang diserupaken bilwasa iki lan piro-piro cancangan cancangan tegese dadung tali ail kuyudi tegese piro-piro tali iku asaroni naleni apa hawane ing kula ai kaya dani tegese nyancang apa hawa ni ing kula pakun mongko wonteno panjenengan anta panjenengan punika annasira nulungili dateng kula hatta kang suruni singgo nulungi pengen ing kula ala adai ngawonaken ing atase pinten-pinten satru kula pinten-pinten mengsah kula ai annafsi degese nafsu wa junubiha lan piro-piro balane nafsu watang surulan nulungi panjenengan bi sebab kula ae tang suruh tegesi nulungi pengen ahibai tulisane ahbai itu diganti ahibai eng pinten-pinten kekasih kula wa sabilan pinten-pinten kanca kula ala adai ing atase pinten-pinten satrune kula acatene satrune ashabi bisa babi kawan sebab kula kula dawuh sapa asyadili Syabiasan asadili qaddasallahu sirahu waj'alna lan mukin datusaken pengen na ing kula sababul ghina ingkang dados sebabipun cekap di auliyaika kaduwe pinten-pinten kekasih panjenengan babar zahoman dadi tengah-tengah bainahum ing dalam antarane aulia babaina a'daika wat antarane piro-piro musuh penyenengan wa aghmini lam muki nyugihaken panjenengan ing kula bifadika kawan kenugrahan panjenengan ai suhu dika tegese nyawang panjenengan hatta astaghniya sehingga semugih sapa kula bika kawan panjenengan ai busu dika tegese sebab nyawang panjenengan antolabi saking panyupreh kulo mingka saking panjenengan lianaman krono setune wong karena kaono supeman iku musyahidan nyawang dilhaki maring Allah kang hak hadirun tur iku hadir

oleh taufik saking Allah. Tanda-tandane oleh taufik saking Allah. Lan tanda-tandane khudlan saking Allah. Taufik artinya apa? Taufik iku oleh ditulung. Khudlan artinya apa? Dina. Terkadang kula jenengan niku ditulungi mbek Gusti Allah. Kadang-kadang kula jenengan dihina kali Gusti Allah. Tanda-tandane kula jenengan diparingi taufik niku napa? Tanda-tandane enten tiga. Tanda-tandane nek oleh taufik saka Allah iku enten telu. Nomor siji, saged ngelakoni amal-amal sae padahal boten sejo. Saged ngelakoni amal-amal sae padahal boten sejo. Iku tandane taufik. Para bapak, yen nembe mawon kula niki ngalami dek Jumat. Dek Jumat. Mergo kula pisah dateng kenjiran malam Jumat kliwon. Badane saking kenjiran dateng Rungkut Lor. Jumatan teng Rungkut Lor. Terus dalune ngaji teng Rungkut Lor. Siange berangkat teng Tuban. Ngaji teng Tuban. Nalika dina Jumat niki kula niki mun niat gak Jumatan. Nggih. Kenapa mun sementen taun suwene kisah niku mulai kenjiran Rungkut Lor Tuban. Niki para bapak atik budale dina Kamis. Niki mboten Jumatan kenging. Niki rusak, ora Jumatan kenek. Lah sudah sekian tahun ini nggih. Kula kinten menenten bae jumlahe mun 7 taun napa 8 taun. Kula dereng nate menikmati rusak. Dereng nate menikmati kemurahan busaku dereng nate. Di setiap deku ge mesti kula tetap Jumatan, tetap Jumatan, tetap Jumatan. Nah, kula niku mun niat wis gak usah Jumatan. Pisan-pisan tak menikmati rukhsahe Allah. Wis kira-kira jam 11 kula mapan turu. Iya. Mapan turu. Bareng terus setengah kali welas, nggih. Lan niku tangi teng jeding. Nek jedinge ora kok niat badhe wudu mboten, keblet pipis. Tetep pipis. Lah badane pipis, oh mosok pipis tok gak wudu. Kuwi tak wudu. Jadi niat pun namung pipis tok bareng turu meneh. Turu meneh niku mun niat niku, mun niat. Akhirnya kula terus wudu, masuk bar pipis kok ora wudu. Bar mudah saking jeding pas azan, Jumate ku azan. Wis lare mulo kandhani ben budal ben aku gak Jumatan. Pun ngoten kula. Bare mau ben ning sakula niku medal atine kok ora penak. Atine ora penak. Badan ku pun adzan terpaksa kula medal nggih saking griya datang masjid nggih Jumatan. Niki jenenge nglakoni amal sing bagus padahal wis niat ora nglakoni. Padahal wis niat gak nglakoni. Niku kula pun azam panjene badhe menikmati kemurahan pisan-pisan. Lah kok akhirnya kula nggih panggah budal Jumatan. Iki jenenge taufik. Nggih. Jenenge taufik.

Iku anjir wong tua kongkongan sinau sing mempeng. Sinau sing mempeng. Ora ana anjuran wong tua sholat bengi. Gak ana. Ya betul. Ana aja sidi luru telu papat. Kebanyakan mung dikongkon mempeng leh belajar. Iku jenenge untuk nggih mencapai keberhasilan hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Iku jenenge durung dibuka Gusti Allah pintu untuk mau sumindi mengandalkan kepada Allah. Pada bersandar diri padaku penting. Dawese benatoilah sakan dari tidak ada kesulitan. Artinya mudah. Untuk mencapai keberhasilan, bila mana keberhasilan itu kamu serahkan kepada Allah. Niki lho, menyerahkan kepada Allah niku lho, para bapak. Niku jenenge babul iltija. Babu tawakal ilallah. Niku jarang. Tidak sedikit. Kekrobo sekian persen anak santri. Nek arepe ujian. Arepe ujian. Iku jaga noleh sinau. Jaga noleh sinau. Bengi, tangi, tajud, nangis. Ning Gusti Allah ku jarang. Ya ana siji loro telu papat. Bapak-bapak. Niki bocah santri, liyane santri. Tambah nemen. Bapak-bapak kudune napa? Kudune usaha maksimal pasrah ning Gusti Allah maksimal. Ini bayi wabin ku maringi ijazah. Nek hajat opo-opo, perbanyak moco maulaya sholli wa sallim da iman sak terusih wal habib sing sak kata-kata. Ngepin ditimbali mbak tengdalemi malah konono nopo mbah wal habib le penbengi woconeng pengsewu. Astu mboten pamer, ngomong temenan kok pamer. Para bapak, iku jenenge usaha maksimal pasrah ning Gusti Allah maksimal. Dipengane sinten ibrate lasakan dari tidak ada kesulitan memperoleh keberhasilan sesuatu. Manakala keberhasilan kamu serahkan kepada Allah. Sebaliknya tidak ada kemudahan. Artinya sulit. Apabila keberhasilan kamu serahkan kepada dirimu sendiri. Para bapak kadang-kadang mumpeng sinau ora. Bengi tajud jaluk Gusti Allah ora. Arepe ujian. Gulik cebloe wahyu. Apa cebloe wahyu? Bocoran. Ini luar biasa mempengora. Sumindi gusama ora. Lah kok sumindi. Ndoki pitik blorok. Ndoki pitik blorok. Napa mboten enten to yai. Nek pitik blorok ngendok kata. Tapi ndoki pitik rupane blorok ora enek. Sing enek iku nggih burung puyuh. Nek ndoki burung puyuh iku blorok. Nek ndoki pitik blorok ka enek. Nek pitik blorok ngendok akeh. Njagakno kok njagakno ndoki pitik blorok. Nggih. Nah, bapak mulane tinggi termasuk taufik yang ketiga adalah apabila orang itu dibuka Allah hatinya mau sumendi, mau bersandar kepada Allah di dalam segala, ya, tingkah laku. Tingkah laku napa mawon ring kula aturaken jenengan, apa yang sulit nangis ning Gusti Allah. Ya Allah, kula niki kok sumbung setengah mate. Padha pangkat kula nggih mboten gedhe namung dadi bayan. Dadi bayan nek sumbunge gak karuan. Nggih, Masya Allah. Ya Allah Gusti, kula niku ngicari sifat sumbung kula kok angel. Padha kula iki nggih ngerti nek sumbungku sifate iblis. Nek sampe kula sumbung terus benjen niku dadi kancane iblis, tapi ngicari kok angel Gusti, nangis ning Gusti Allah. Njaluk. Nggih. Tur Bapak nek badhe wiridan niku, badhe wiridan. Lah ya aku amal sembara, aku mesti tak pamerno. Tak pamerno. Jadi amalku kusik pamer kabeh. Amal sing pamerku gak bakal diterima Gusti Allah. Gak bakal. Jadi wiridanku meneng disik, meneng cep. Ya Allah, ngapunten sedaya dosa kula. Ya Allah, jadikan aku orang yang soleh. Ya Allah, Gusti, beri aku amal ibadah yang istiqomah. Beri aku amal ibadah kepadamu yang ikhlas, hanya karena kamu. Gusti, hati kuloniku kok riak, setiap amal kok pengen pamer, ya Allah. Pengen icali, ya Allah. Nek wis, lagi muni. Lillahi ta'ala al-fatihah. Ora kok lungguh langsung al-fatihah. Gak menjurus blas. Sedaya akhwal, kelakuan napa mawon, tingkayati napa mawon, lapurne ning Gusti Allah. Penyakite wong-wong ku macem-macem. Ana penyakite ku rakus dunya. Jaluk ning Gusti Allah badhe wiridan. Ana penyakite wong ku muring-muringan, mbuh. Wis biat wis 50 taun sik muring-muringe. Nggih. Ana wong penyakite bakhil, bakhil ku mleki. Mleki ku medhit. Medhit iku getoke ngasrit. Iku ga ilang-ilang. Jaluk ning Gusti Allah nyuwun, nggih. Ora Bapak nyuwun ning Gusti saya Allah Gusti sipat kula ngeten-ngeten ben icali Allah, nggih. Ketuyanku macam-macam penyakit enten sing jenenge sum'ah, sum'ahku ingin tenar. Apa-apa ku pengin kondang, pengin kaloko, pengin termasyhur, enten. Nggih. Lah niki sifat-sifat sing elek niki njaluk teng Gusti Allah. Lek kula sampean kabeh kok diparing iso njaluk sumindhi ning Gusti Allah, iku jenenge diparingi babul iltija. Lawange sumindhi maring Allah, lawange butuh bantuan maring Gusti Allah. Iku termasuk taufik. Termasuk pitulunge Allah. Rega para bapak, jarang-jarang wong duwe cacat niku rumangsa cacat. Nggih. Wong duwe cacat rumangsa cacat niku jarang-jarang. Nggih. Sampai upamane cacat iku panjang nyata, didelok wong ku nyata, nek diucapno ku yo muring kok. Ana wong lakune pincang, wis kawan pincang lho. Makunya kecincal. Dijeluk, kang pincang, rak muring-muring. Kewang itu kapan disebut cacat? Biasanya muring-muring, gak terima. Kalau bapak, sekarang meripati ya buta, dijeluk si buta ya ngamuk kok. Kalau melarat, rat. Dijeluk, wong miskin, ngono ya muring-muring kok. Rumah sama sing sugih awakmu tok. Ngono, mesti wae.

dan suluk ngeladeni ibu bapak, isih apik ngeladeni ibu bapak. Iku ya suluk. Nebar suluk tulung agung ning ibune pangkas nyentak iya. Dikongkon bapak gak budal, dikongkon ibu gak budal, kongkon bukti gak gelem. Saya sudah suluk di tulung agung meletek. Ya bukti wong tuaku termasuk suluk. Ya, menghormati ibu termasuk suluk birul waliden. Punya suluk. Menghormati dayoh suluk. Wa kanenten Muhammadun dhahikun lidhaifi mukrimuhu. Kanjeng Nabi ku mesem nek ketemu mbek dayoh. Banjur kanjeng Nabi mulyakno dayoh. Mulyakno dayoh niku nggih suluk. Mangkana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Iku ya suluk. Lah kenapa suluk-suluk kok kudu turu ning tulung agung? Iku tahliyah wa tahliyah. Beko ning kono mung kongkon poso wiridan jamaah, poso wiridan jamaah, poso wiridan jamaah. Iki jenenge nglakoni poso wiridan jamaah sing istiqomah niati lillahi taala pengen parek Gusti Allah. Terus oleh metu-metu. Oke metu-metu ku mripate jelalatan delok sembarang. Teng niku kan butuh oleh metu-metu. Jare suluk nek tulung agung bolak-balik metu nang embong ae. Niku ngilangi sifat-sifat yang tercela, mengisi batin dengan sifat-sifat yang terpuji. Biyen niku gak sabaran, bar ning kono dadi sabar. Biyen niku nek mangan niku jrembo, nek kono nek mangan saeneke. Biyen ning omahku muangan sing enak-enak, nek kono apa ada adanya. Iki jenenge hakikate suluk. Nggih. Terus bapak mulane apa bocah pamit tak takoni wis paham suluk iku apa? Hakikate suluk iku apa tak irine budhal. Budhal. Mo supaya sadurunge budhal sak badane sak ngriku sifatnya berubah. Nah, para bapak niki nek diparingi saged lakoni niki ngijenengi nggih babul iltija ilam ilallah. Niku pitulunge Gusti Allah. Para bapak saki alamate dihina Gusti Allah ya ono telu. Alamate dihina Gusti Allah ono telu. Nomor 1 tasuru taat alaika masa yifia. Nggih. Pengen ibadah wis diusahakno sekuat tenaga. Akhirnya panggah gagal. Arti ibadah lu gagal terus. Sudah berusaha pengen jamaah, susah pengen jamaah, wayahe ku yo gagal terus. Wow, kalau cerita nawang. Tak temene wis siap pengen jamaah, wis tenguk-tenguk ngenteni adzan. Nggih. Ngenteni adzan. Terus ngenteni adzan wis wudu bareng. Nganggo pakaian putih-putih, kupluk putih. Sajate dikampluk ning pundak. Lho, begitu adzan itu lho mencret. Akhir gak sido budal. Itu berarti dihina oleh Allah. Yeah. Kalau dihina oleh Allah ku golek penyebabe apa? Goleki penyebabe. Para bapak, rata-rata wong kaya ngeten iki sebabe ngelokno wong. Nggih. Hati-hati lho nggih. Sebabe ngelokno wong. Mulane aja sok alok-alok ndak melok. Iku wis susah, wis susah, wis susah. Tapi budal ngaji yang ngono, ono ae alangan. Padahal usaha sudah semaksimal mungkin. Sarana persiapan sudah disiapkan, gagal. Lha iya toh, jerene kongkon azam haji. Aku wis azam haji, bendina aku wis nyelengi 100.000, 100.000, 100.000. Cinta gawe mbek keluarga aku 100.000. Mergo rejekiku sedina 200.000. Ya, iku tak tabung 100.000, tabung 100.000. Cinta gawe sak keluarga 100.000, 100.000. Lundilah lah, iso sido gagal haji. Ya mbuh ono wae. Ono wae. Duka terus ono wae iku duka. Lah yo ndek anak wedok lek kok memeti. Kebelet gatel ra kene dimpet. Njaluk rapi saiki saiki mboten saiki bunuh diri. Iku ra bocah gatel to. Nanti gatel mboten, Bu. Lah iya, wis dicelingate kanggo haji terus mantu. Mantu nopo titik to Pak biayane? Kathah. Akhire wis celengan haji dikepruk sidora-sido haji. Lho niku jenenge sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata gagal. Ternyata gagal. Iku jenenge khudlan. Ngono iku dina mbek Gusti Allah. Terus digerayai kita kesalahan ku apa. Mulai salahnya apa, salahnya apa. Jih, nomor kali dukhulul ma'asi alaik ma'al harobi minha. Melguning maksiat. Padahal sudah usaha melarikan diri dari maksiat. Para bapak, neng cedeke umai ku, enten nopo, enten maasi. Wi ngarepe umah niku enten bazar. Bazar itu mboten bazar dudulan barang-barang, mboten. Bazar judi, minum-minuman keras, judi minum-minuman keras. Gambar ini ku lari. Supaya tidak termasuk mboten terjerumus penggawian judi minuman keras mlayu karo bapak nggih ninggalno omah ninggalno desa lho krana bengi-bengi ya bengi-bengi lha kok akhire dosundi akhire diampirne mbek wong ngriki mon lho pak ngriki mawon yen sampeyan enten judi sampai enten minuman keras pun tengriki mawon pun sedalu mboten napa-napa menghindari judi minum arak bareng mlebu lha kok jebule rondo terus nginep ning ngene rondo bengi-bengi graya-graya mbek rondo gelem ngono lho iku jeneng menghindari maksiat ternyata tambah jatuh pada maksiat iku jenenge dihina mbek Gusti Allah. Mudelan. Saat temennya sudah berusaha menghindar, malah terjerumus. Satu, dua. Nomor tiga, wa ghalqu babil laja ilallah wa tarki du'a fil akhbar. Nomor telu, ora gelem sumende Gusti Allah, ora gelem dungo maring Gusti Allah. Saya ki geraya ya wae dhewe aku mbener aku gelem donga apa ora. Donga nggih. Addu'a saiful mukmin. Donga niku pedange wong mukmin. Pedang niku alat. Sembarang aja sampai tinggal donga nggih. Nggih jenenge wong usaha. Apa iku toko, apa perusahaan, apa iku sekolah, apa cari ilmu. Ini harus ada dua. Satu, kerja keras. dua berdoa. Masuk perang zaman Kanjeng Nabi nggih ngoten. Perang niku nggih ngoten kudu dipersiapkan. Kekuatan musuh seberapa? Maka kita mempersiapkan seberapa? Kira-kira itu perang berapa hari? Persiapan untuk menjaga stamina harus berapa hari? Para bapak di sampingku tidak pernah meninggalkan berdoa. Ini ku jenenge kerja dan berdoa. Dadi wong kapane gelem berdoa, gelem musim maring Gusti Allah, iku jenenge tiyang nggih dibuka kalih Gusti Allah, tapi nek ora gelem ndonga, ora gelem ngungsi Gusti Allah gak gelem, iku dihinakan oleh Allah. Iki pun satu pengertian antara qada dan qadar. Saniki wong arep nglakoni api ku ya abot, Pak. Sebab apa? Hawa nafsu ku duwe serimpung. Hawa nafsu ku nuruti kesenengan, iku duwe tali. Kadang-kadang panjenenganku diserimpung ora sida budal nglakoni api. Ini hawa nafsu arpe budal ngaji dirala wetenge kriwik-kriwik luwe. Bu mampir bu ning anu dhisik ning ngule nasi kikil. Weteko tambah bas kira dipasno wae jam 09.00 pas wayahe ngaji mampir nggih nasi kikil. Kenaan sampe ibu. Bareng wetenge kriwik-kriwik mules-mules murus. Ora sida budal. Niki sebabe apa kok sida ora budal? Krana nuruti hawa nafsu. Nuruti hawa nafsu. Waduh omahe kono. Wong jagung. Pas ning alun-alun Jombang ana sirkus India. Nggih. Sing jenenge ana gajah menari. Ana jenenge macan menari, singa menari, kuda menari. Nah iku sih panjang ya gumun heran binatang kok bisa ya dilatih seperti itu. Sing luwe gumun maneh perawan-perawan kok namung cawetan tok. Ngono. Ayo Bu ndelok Bu. Ya ibune ya setuju bae nek ngajikan tiap Selasa. Nek sirkus ku kan gak mesti 5 tahun pisan. Mergo hawa nafsu sida ora budal ngaji hawa nafsu. Jerimpung ora bapak hawa nafsu. Bocah santri aja elingi kutok, aja eling sirkus ae. Dieling-eling tujuane mondok ku golek ilmu sing manfaat. Nggih mboten? Wah, akhirnya keserimpung mbek tuku pentol yang mendino. Akhirnya duit entek nyolong kancane. Niki jenenge hawa nafsu, keserimpung. Kadang dadok wae kancane nyanggonku yo, ngono. Mergo duwe kanca ning kampung, dijak mulih ning kampung. Mulih ning kampung dijak dulinan PS, cetat, cetet. Akhirnya mulai pak, aku gak gelem balik mondok. Nah, keserimpung kali hawa nafsu. Ya suka pondok nggawa seragam budhal sekolah. Tiba-tiba gantos sekolah sedina ku mumet ning pasar. Enten mboten? Atah. Nek sabu ku merdi wonge. Sabu ku merdi wonge. Ya Allah, ku hawa nafsu ku ngone ku nyerimpung. Mulane Gusti, kodok kula mboten mampu menghalangi, kodar mboten mampu menghalangi. Hawa nafsu niku nggih ngeten musuhi, kula mboten mampu kangge melawan. Mulane Gusti, pengingan sageta dados penolong kula Gusti.

Melaku-melaku. Yura numpak opo-opo. Melaku-melaku ning padang pasir. Jenenge wong taslim pasrahne Gusti Allah. Wong sing pasrahne ku mboten nggawa sango, Pak. Mboten kowe kowe sampeyan ziarah kubur bendoyot rotine. Wedi luwe. Mboten butuh napa-napa. Lan dilalah keblowok nyemplung sumur. Beleng cuweru. Untunge sumure mboten ten banyune. Nggih. Tapi wong cuweru mboten saged munggah. Nggih. Angel menungso nggih, temung sumur ku munggahe piye? Lah enten waktu-waktu ra saged mancat, Pak. Ngene ku lemah. Beleng. Meneng. Wengkis kodok ya Allah meneng ae. Iya. Ya gak njaluk gak apa wis meneng ae, meneng tok wis. Jenenge pasrah. Nggih. Ora kok bunga-bunga tulung, tulung iku dudu wong pasrah. Mboten meneng tok. Lah kok ana jamaah haji kuliwat. Nggih, numpak unta. Lho, ana sumur. Ayo dibuntu ya dibuntu. Wah ini ngwatiri kena blobok uang. Dibuntu. Dari karena dibuntu sumuriku. Dewe gak wani bengok. Ini aku bengok. Aku berarti gak pasrah. Ini gak pasrah. Terus akhirnya itu. Dibleki watu. Dibleki watu. Ditutup rapat. Di akhirnya puweteng. Di samping puweteng ya udara ini kura bapak ya janjel sumur ditutup ini kura terus pundi. Udara, oksigennya terus pundi. Nanti bengok-bengok ya gak wani. Wong aku tak niati pasrah. Pasrah. Gak wani bengok-bengok ya gak wani. Wong akhirnya terus pundi kura bapak. Gak. Lah kok puweteng dedet sampai malam pisan. Nggih bengi ku wis peteng, nggih. Sumure ditutup pisan. Mulane dari peteng dedet. Dane gelap gulita. Nggih. Wakhire ana lampu baterai. Baterai lurku kembar menyinar tuh baterai. Wadang sumure iku. Enten baterai, nggih. Loro. Wadah. Terus mengisor, mengisor, mengisor, mengisor. Ternyata bukan baterai tapi kedua mata ular besar. Waduh. Iki tinggal membuktikan iki temen apa ora ya ning kene iki. Ulah kuwat Pak. Motor niku sampai kaya baterai, nggih. Bersinar lurus. Jejer luru marane wah iki sida dadi makanan ular aku meneng ae yo gak njaluk Gusti Allah yo ora wong jenenge pasrah pasrah kodho ora kok bunga-bunga Gusti tulungi kula enggak pasrah kok pasrah nggih kodhoe Gusti Allah meneng bang tambah cedek kula niku melet-melet lidahnya hampir menyentuh batuke. Batuke meneng ae, meneng ta. Terus kula kembali munggah maneh. Balik munggah ndase kula ku terus buka niku tutupe sumur. Lah buntute kula ku sik ning ngisor. Ku digubetno ning nggone bokonge wong iku ambek pundake ambek tangane lho diubetno. Ulane terus munggah, ikut diunggah nombe ulo iku. Pada sembah tekan dhuwur wonge diseleh, ulane liwat lunga. Iki wong sing taslim ya ning Gusti Allah. Pasrah ning kodhoke Gusti Allah. Pur bapak enten wong sing ape mapan ning makom iltija. Nggih. Yeah. Makom-makom napa jenenge iltija. Ya tijak niku wau sing kula kandhane wolo. Nggih. Napa padha bapak iltija ngungsi sumindhi ning Gusti Allah. Perlu bapak enten salah satu dari orang alim. Wong alim niki duweni amat. Amat niku wadonom nggih. Wadonom sing diperjualbelikan. Wadon jariah. Jariah ku amat wadonom diperjualbelikan. Nah, surah alim ku gadah jariah. Zaman ni kanya nabi ku gadah. Wedok amat ni gadah. Ini sahabat-sahabat ni ku ni gadah. Wadon amat ni ku wedok sing dibeli. Iku kena dikumpuli. Mboten haram. Mboten. Nah, pulang bapak. Amat ni ku siji cuwantik. Nomor loro nek ngladeni kiyaine niku wau iku telu adat pinter masakno yo enak masakane ngladeni ku nggih pinter nggih ngerteni napa sing disenengi kiyaine ku wau ngerteni cek rupane yo ayu pisan masyaallah wong ayu ke suguh-suguh dhewe lho Pak nggih sawangane ku sedep ngono bisa kawanjut, ayu, gitu, kata Sudi, gitu, penampilannya menarik, niku suguh sak suguh, niku disambang ku sedep, niku sisa kendati, niku pangan gak sedep, jadi sedep gini, lu akhirnya krono kebutuhan didol, amatnya ni didol, krono kebutuhan, ni kata tu Pak, kalau sampai nih butuh apa-apa apa mana sing jantunge kumat napa dus wundi ngoten tak sak duwene didol. Barang wis didol kan jenenge kan lepas dari tangan. Lepas akhire ketun. Barang wis kelangan amat kemudine ku nglamun. Nek amat ku ana iku aku ana sing hibur. Amatku gak ana male gak ana sing hibur. Kapan jono amatku tidak kena wedang digoreng-goreng nopo saiki amatku wis gak ana. Dadi menyesal ngoten. Banjur goleke sing tuku kate dituku malih. Niku mboten sae, para bapak. Mboten sae. Sama nek weweh bareng teng tiyang sanes, sampean jaluk malih, niku elek seperti orang yang menjilat ludah sendiri. Niku mboten sae. Nek barang pun saman dol aja dituku meneh. Mboten sae. Lah niki wong alim dadi mboten purun nggih. Membeli apa yang sudah dijual. Tapi rasane gak kuat nggih. Nek ditinggal amat itu ku mboten kuat. Akhire kondo-kondo wong nggih mboten donga diucapaken lisan nggih mboten namung ditulis teng epe-epe. Ditulis teng epe-epe. Ya mbake nulis hajat teng epe-epe. Nggih, ditulisi ya mujibat doa. Wahai Tuhan yang mengijabahi doa. Anta ta'lam ma urid. Engkau mengerti apa yang aku kehendaki. Jadi sing dikehendaki gak ditulis, nggih. Supaya amati kembali lagi ku ora ditulis. Hanya mengatakan ya mujibat doa ditulis mboten dikatakan lisan nggih dengan ngertosi sing kula kajengaken mboten ngucap napa-napa namung angkat diangkat teng langit ngeten angkat teng langit ditulis ya mujibat doa nggih anta ta'lamu ma urid ono bapak akhire barang esuk iku ana wong dodok-dodok lawang. Tok tok tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lawangnya dibuka. Lah kok jebul sing tuku amat. Sing tuku amat balik ambek gua mate. Gua mate. Pak, niki amat sing kula tumbas saking jenengan, kula balekne teng panjenengan. Pau ngah, Pak. Padahal yo gak gawe pengumuman gak apa. Biasanya kan gawe pengumuman ditempel-tempel lho barang sapi yang boleh amat saya ngono. Niki mboten. Kondo nganggo lisan nggih mboten. Jaluk Gusti Allah dicap nang lisan nggih mboten. Namun ditulis ya musibah doa anta tak lamu makurid. Mboten toh. Lho, kok amat sambeta niki nggih Pak niki kula balik enten jenengan yai. Kula balekno. Nengoten nggih kula tampani matur nuwun, sampun tunggu nggih kapan-kapan kula ijoli regane amat niki. Lah kula sing tuku muni ngoten, mboten Pak, mboten. Kula balekno amat niki mboten kok mengharapkan regane amat mboten. Tapi kula mendhet gantine sing langkung sae. Mboten kok kula njaluk kembali ini regane amat, tapi kalau badhe mendet ganti sing langkung saya. Bergodik dalu kalau niku ngipi, ngipi enten mau ngomong tengkulo munining ini. Tak kandani yo, wong sing ngedol amat iki waline Allah, waline Allah. Padahal wong iku atine kesengsem ambek amate. Mulane balekno amat kuwi nek mbok balekno tanpa saman, tanpa rego. Dadi gak njaluk nggih kebalike rego. Engko tak lebokno swarga. Ngoten Pak jenenge pengen apa-apa ditulis ning tangane rasa muni. Dewe, atiku balik dewe. Ya, balekno, balekno. Ora san njaluk balike rego aja. Engko tak ijoli swarga. Masyaallah para bapak akhir diwehno. Terus wong iku dijoli bidadari di surga. Nggih, niki jenenge wong sing makom nggih, mencapai makom jeneng makom iltija. Makom pasrah. Nggih. Datang Allah Subhanahu wa taala. Sing dhisik niku jenenge wong sing nggih makom, makome makom napa? Makom at-taslim lil qada. Wong bapak lan para ibu sedaya ing kami loyo. Enten wong makome ku makom zuhud. Makom zuhud ku mboten demen kalih donya, ku mboten demen. Makom zuhud kalih donya mboten seneng. Upama duwite kathah niki mboten seneng kalih duit. Wong sing makom zuhud niku nggih senengane bandane niku kanggo ibadah, kanggo perjuangan, kanggo haji, kanggo amal jariah, kanggo wakaf, mohon kanggo perjuangan. Wong sing zuhud nek duwe duit, nek ora duwe duit ya ora golek. Niki enten wong wedok iku wonge makom zuhud. Iku mlaku ning padang pasir. Panjenengan wali-wali ku ceritane sing kadang ku padang pasir. Ning padang pasir ana wong wedok. Nggih. Wong wedok teng padang pasir iku berzikir pada Allah. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ana wong lanang ahli zuhud pisan, terus nyedhek. Penyedhek takon, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Amatullah. Wong wedok amate Allah. Sampeyan arep nang ndi? Dijawab wong wedok iku mau ila Baitillah al-Haram. Aku arep yang Baitillah al-Haram. Lu aku kok orangnya wong sampean gowo kendaraan yo ora gowo sangu. Aku biasa ngliwati padang pasir sing model ngene iki kadang ya numpak keledai, kadang numpak jaran, numpak unta. Sampean kok ora numpak-numpak. Gowo banyu kanggo minum yo ora. Gowo panganan kanggo bekal yo ora. Desakhire dijape wong wedok. Pak, sampean nek gawe suguh-suguhan dayoh. Gawe suguh-suguhan dayoh. Pak, kaya sampean mantu niku jenenge gawe suguhan dayoh. Aman mantu iku lho. Napa sampean nyunatno napa terus mundur jeneng gawe suguhan dayoh. Napa pantes to, Pak, dayohe nggawa sego dhewe. Nen? Napa pantes sampean gawe suguhan dayoh to dayohe nggawa kursi dhewe, nggawa piring dhewe, nggawa sego dhewe napa pantes? Ya ora pantes, langke. Kula niku dayohe Gusti Allah. Napa kok nggawa sanmu barang? Wong dayohe Gusti Allah, dunya iku nggone Gusti Allah. Tapi aku dayoh ning dunya ku dayoh ning Gusti Allah. Napa aku nggawa roti, nggawa banyu, gak perlu. Nggih. Terus wong sing takon ku ngumun. Aku Gusti Allah ya suguhan dayoh. Ya wis ayo mlaku bareng. Laku bareng nuju sami-sami teng Baitullah. Bareng wis teko tanah Abtoh, wong wedok ku muni bolak-balik, aina Baitullah, aina Baitullah, aina Baitullah, aina Baitur Rabbi, mana Baitur Rabbi. Bareng sampai tekan Mekah, kamu sekarang sudah melihat Baitullah. Ini Baitullah, iya, ada Baitullah, hadza Baitullah, hadza Baitullah. Terus nyeleh sirah iku ning gone undake Ka'bah, nggih. Undakane Ka'bah niku diseleh sirah, hadza Baitullah, hadza Baitullah, hadza Baitullah. Terus diulang-ulangi sampai suarane tambah lirih, tambah lirih, tambah lirih. Akhire suarane entek. Bareng entek bareng didelok wis mati. Niki para bapak wong sing wis mapan nek makam zuhud ku gak kuatir apa-apa. Upama duwe bondo ya ora kepencet mek bandane. Pun ngaten mawon wis meh jam 11. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim ba'amit nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'amana bi barakatihim ba'dina husna bi khurmatihim ba'amit nafi tariqati wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatin minal fit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fatut wilayya inda hajati ilaihi ratun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.